langsung aja. Lelaki berada di sebelah kanan. Ada Mas Idin. Terima kasih. Terima kasih. Happy Asmara. Ada Idin Bradita. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi. Sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati. Engkau bersedih, cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu rela ku berpisah. Takkan bersua, pergilah kasih. Usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih. Air mata berlinang, ku kan kembali. Tos dulu dong. Oke, boleh kasih kembali sekarang Mas Idin? Iya. Oke, terima kasih Mas Idin.